Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang di bawah guyuran air hujan ini kita masih kembali diberi hidayah, taufik, kesehatan dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri pengajian yang kita harapkan termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Pertama kali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Takmir Masjid Darussalam yang telah memfasilitasi adanya pengajian ini, dan kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan amal kebaikan mereka di dalam timbangan kebaikan yang bisa diambil manfaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Materi pengajian kita insyaallah tentang tafsir Al-Qur'an. Dan insyaallah kita akan membahas dan berusaha memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran yang ini adalah merupakan pegangan utama kaum muslimin, karena begitu pentingnya tafsir Al-Quran ini. Sebelum kita membahas Al-Quran ayat per ayat, kami memandang perlunya ada beberapa mukaddimah, perlunya ada beberapa pendahuluan sebelum kita mengkaji isi dari Al-Quran. Sekurang-kurangnya Allah Ta'ala ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari sebelum kita lebih dalam mengkaji isi dari Al-Quran. 3 mukadimah tersebut, yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Apa saja fadilah, pahala spesial yang akan dipetik oleh orang yang membaca Al-Quran. Mukaddimah yang kedua, kenapa kita harus memahami Al-Quran? Kenapa kita harus memahami Al-Quran? Apakah tidak cukup kita hanya membaca saja? Ataukah kita harus sambil membaca memahami apa yang kita baca? Ini mukadimah yang kedua. Mukadimah yang ketiga, beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Kita mengetahui pada zaman ini banyak sekali orang yang berdalilkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada sebuah buku yang muncul dan menjadi bestseller sampai dicetak sekian belas kali. Berjudul apa? Ternyata akhirat tidak kekal. Ternyata apa? Akhirat tidak kekal. Di dalam buku ini ingin menjelaskan bahwasannya surga dan neraka itu tidak kekal. Penulisnya mengklaim bahwasannya kesimpulan ini berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dia mengatakan bahwasannya saya sudah mengkaji ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran secara holistik, katanya. Apa holistik? Secara menyeluruh. Dari A sampai Z sudah dibaca. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya akhirat tidak apa? Tidak kekal. Kok bisa ya? Berdalilkan dengan Al-Quran, kesimpulannya apa? Surga dan neraka tidak kekal. Karena memahami Al-Quran tanpa kaidah. Tanpa apa? Tanpa kaidah. Maka mukadimah yang ketiga adalah kita akan membahas tentang beberapa kaidah penting di dalam memahami Al-Quran atau di dalam ilmu tafsir. Pada malam hari ini kita akan hanya mengambil satu mukadimah saja, yaitu mukadimah yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 8. Ayat 20, maaf. Di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Faqra'u ma tayassara minal Qur'an yang artinya adalah bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an. Dan di dalam ayat lain surat Al-Kahfi ayat 27 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Wahai Muhammad, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabb, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan diri dengan hanya memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan apa sih fadilahnya orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala apa? Apakah membaca Al-Quran memiliki pahala spesial? Apakah memiliki keistimewaan? Apakah memiliki keutamaan? Jawabannya iya. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Pada malam hari ini kita akan membawakan 3 hadis saja yang menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka yang rajin membacanya. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka yang rajin membacanya. Di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Kenapa wahai Nabi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Ya, pada hari kiamat yang begitu mengerikan, di saat manusia kebingungan tentang nasib dia, mau ke surga atau mau ke neraka, di saat kita sadar ternyata bekal yang kita kumpulkan itu sangat sedikit, di saat kita tengok kanan kiri mencari siapakah yang akan menolong kita, saat itulah Al-Quran yang rajin kita baca berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ey Rabbi, wahai Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbi, sesungguhnya saya, wahai Rabbi, telah menghalangi fulan untuk tidak tidur di malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat baginya. Jadi ketika kita lagi bingung, tengok kanan kiri, bekal yang ada di kantong ternyata sedikit sekali, kita bingung siapa yang akan membantu kita. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semuanya melarikan diri dari orang yang paling dekat. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu kita sudah tidak kenal lagi siapa saudara kita, siapa bapak kita, siapa ibu kita, wasahibatihi wa bani, sampai istri dan anak-anak kita meninggalkan kita. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing orang pada saat itu mereka apa? Mereka mikir dirinya sendiri selamat atau tidak. Dalam situasi yang tidak menentu datanglah Al-Qur'an. Ey Rabbi, wahai Rabbi. Orang ini, wahai Rabbi, mau saya tahan untuk tidak tidur ketika malam hari. Dia rela untuk menyempatkan sebagian dari waktunya di malam hari untuk membaca diriku, wahai Rabbi. Untuk mempergunakan diriku ketika sholat malam, wahai Rabbi. Maka izinkanlah aku, wahai Rabbi, untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan dan karunia-Nya memberikan izin, silakan berilah syafaat kepada orang tadi. Andaikan membaca Al-Qur'an tidak memiliki keutamaan dan tidak memiliki fadilah kecuali hanya ini saja, niscaya sudah cukup untuk memotivasi kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, pahala yang berlipat ganda bagi pembaca Al-Qur'an. Pahala yang berlipat ganda bagi pembaca Al-Qur'an. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasan sahih gharib, dan Syekh Albani menilainya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Apa keutamaannya? Satu huruf apa? Satu pahala. Mana keistimewaannya? Apa bedanya dengan yang lainnya? Belum selesai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal hasanatu bi asri amsalha." Dan yang satu pahala tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwasanya ini tidak main-main. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harf. Saya bukan sedang mengatakan bahwasanya kalimat alif lam mim itu dianggap satu huruf. Walakin alifun harf, tapi alif satu huruf, lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf dan mim satu huruf. Berarti berapa huruf? Berapa huruf? Tiga huruf. Kalau tiga huruf berarti berapa pahala? 30 pahala. Masya Allah. Kurma ya. Alif lam mim. Berapa pahala? 30 pahala. Bagaimana seandainya orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Ambulah. Berapa huruf? Sebenci. Setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim, masa enggak tahu berapa huruf? Berapa huruf? 19 huruf. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berarti berapa pahala kita dapat? 190 pahala. Berapa menit kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Hah? Berapa menit? Orang nanti setengah menit. Mungkin seperempat menit lah. Allahu Akbar. Dalam seperempat menit kita mengantongi 190 pahala. Maka rugi sekali orang yang tidak memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan orang yang mengatakan Al-Quran akan mendapatkan berapa juta, berapa triliun pahala? Maka kadang saya itu merasa heran melihat dan mendengar sebagian orang yang mengeluh bingung mengisi waktu kosong, terutama para pensiunan. Pensiun kira apa ya, biasanya jam itu stik mangkat kantor. Mungkin sampai siang, habis itu capek tidur. Ini pagi-pagi gak ada yang dikerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya duduk di atas kursi goyang di depan rumah, ngalamun, ngelihat orang yang lalu-lalang di depan, di jalan depan rumahnya. Mungkin ditemani dengan burung perkututnya, atau ditemani dengan kopi dan rokoknya. Berjam-jam duduk seperti itu. Heran saya. Andaikan setengah saja dari waktu yang berjam-jam itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran, sudah berapa ribu pahala yang dia dapat. Ketika ada sebagian orang dinasehati untuk rajin membaca Al-Quran, ada yang beralasan, wah saya itu belum pintar membaca Al-Quran, saya itu kalau membaca Al-Quran itu terbata-bata, atau orang Jawa mengatakan grotal geragul. Gimana saya mau membaca Al-Quran, saya masih terbata-bata membaca Al-Quran. Bagaimana jawabannya? Bagaimana menjawab orang-orang yang mengatakan seperti itu? Beralasan malas membaca Al-Quran karena dia belum mahir membaca Al-Quran? Jawabannya adalah dengan kita katakan, sampai orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran pun tetap dijanjikan untuk mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya double, bukan hanya satu tapi dua. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir bil-Qur'an, dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratul kiramil bararah, dia akan beserta para malaikat yang mulia dan baik. Orang yang pintar membaca Al-Quran, mahir, mahir di sini kata para ulama, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, mahir di sini adalah mahir dari sisi bacaannya bagus, enggak ngawur bacanya, lancar, dan juga hafalannya banyak. Hafalannya banyak, bukan hanya Al-Fatihah saja. Hafalannya banyak dan bacaannya bagus. Orang-orang yang seperti ini, mereka akan beserta para malaikat. Bagian yang kedua dari hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi yaqra'u al-Qur'ana wa yatahaddau fihi wa huwa 'alaihi shaq." Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, krotal geratul, serta kesulitan membacanya, lahu ajron, dia akan mendapatkan dua pahala. Ini adalah merupakan kabar gembira bagi mereka yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Tidak perlu putus asa. Kenapa? Karena akan mendapatkan dua pahala. Kok bisa orang yang terbata-bata mendapatkan dua pahala? Satu pahala atas bacaan dia Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala bagi kesusah payahan dia dalam membaca. Wangel banget. Ilate katone wis apa? Wis kaku. Kebak. A'udzu billah. A'udzu billah. Bukan anu, Pak, tapi apa? A'u. Di bulan-bulan keluar bisa-bisa. Tapi dia terus membaca Al-Quran dan dia tidak putus asa. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah dia atas pahala atas apa? Bacaan Al-Qurannya. Yang kedua adalah atas apa? Atas kesusah payahan dia dalam membaca. Wah, kalau kayak gitu berarti yang terbata-bata ini lebih utama dong daripada yang mahir. Karena mendapatkan berapa pahala? Dua pahala. Gitu enggak? Gitu apa enggak? Hah? Enggak. Loh, kenapa enggak? Ya jelas enggak lah. Karena orang yang mahir itu, dia itu melebihi. Bukan hanya dapat dua pahala. Pahalanya banyak sampai dia itu apa? Berjejeran sama siapa? Sama malaikat. Enggak sembarangan. Sama malaikat mereka berdampingan. Kemudian, orang yang mahir, dia itu kan dulu pernah belajar. Belajar lama sampai dia bisa mahir membaca Al-Quran. Dia meluangkan sekian banyak waktunya untuk menghafal. Orang yang seperti ini, mana mungkin keutamanya lebih kecil dibandingkan orang yang tidak seperti itu. Yang bacanya cuma jarang-jarang. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Maka tentunya hal ini akan memotivasi bagi siapa yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'an. Tidak perlu malu untuk kembali mempelajari Al-Qur'an meskipun harus dari Iqra jilid berapa? Jilid 1. Wow, istuwa kok. Kon kaya bodoh-bodoh TPK. Sorry ya. Tidak seperti itu. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Apalagi belajar ilmu agama. Apalagi belajar Al-Qur'an. Yang ketiga, Keutamaan yang ketiga, tingginya derajat seseorang di surga. Tingginya derajat seseorang di surga tergantung banyaknya ayat Al-Quran yang dia baca. Tingginya derajat seseorang di surga tergantung banyaknya ayat Al-Quran yang dia baca. Perlu kita ketahui, surga itu tidak satu tingkatan. Surga itu bertingkat-tingkat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani menilai bahwasanya hadis ini adalah sahihun li ghairihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajah. Surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Berapa tingkatan? 100. Ma baina kulli darajatayn mi'atu am. Jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya sejauh perjalanan 100 tahun. Berapa tahun? Berarti supaya bisa sampai ke derajat yang ke-100 butuh berapa tahun? 100 dan 10.000 tahun supaya bisa sampai derajat yang paling tinggi. Itulah derajat para nabi alaihi wasallam. Saking jauhnya derajat yang di atas kita sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan bagaimana sih orang yang di derajat pertama itu melihat orang yang di derajat kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim. Penduduk surga melihat orang yang tinggal di tingkat di atasnya, kama tatara'una al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib. Dia melihat orang yang di atasnya seperti kita melihat bintang yang gemerlapan menjauh di sana di ufuk langit timur dan barat. Umpamanya seperti itu. Jauh di atas kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li tafaduli ma bainahum, karena amalan mereka bertingkat-tingkat. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya ketinggian derajat kita di surga tergantung banyak tidaknya amalan yang kita kerjakan. Semakin banyak amalan yang kita kerjakan, semakin kita capek mengumpulkan bekal di dunia, maka semakin tinggi pula derajat yang akan kita dapatkan di surga. Salah satu amalan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat derajat kita di surga adalah membaca Al-Qur'an. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan Syekh Al-Albani menilai bahwasanya hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li qari'i al-Qur'an, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah terus, naiklah engkau terus, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan sebagaimana dulu engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin tarawihnya. Sesungguhnya derajat yang akan kamu raih di surga tergantung akhir ayat yang engkau baca ketika engkau sedang di dunia. Jadi kalau kita ingin tahu derajat kita di surga itu di mana, lihatlah ayat yang terakhir kita baca. Itu sudah berapa ayat? Sudah ayat yang keberapa dari Al-Qur'an? Semakin banyak ayat yang kita baca, maka peluang untuk naik ke tingkatan berikutnya semakin terbuka lebar di depan kita. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa kepala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu rajin untuk membaca Al-Qur'an. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan seingat saya juga surat Al-Maidah. Berapa surat? 4 surat. Bukan kulhu inna a'toina wal asri sama apa lagi yang paling pendek? 4 suratnya bukan surat-surat itu. 4 suratnya apa? Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah itu? 2.5 juz. Habis itu apa? Habis itu Ali Imran. Habis itu Al-Ma'idah. Habis itu An-Nisa. Allahu Akbar. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hatta tatafattarat qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Saking apa? Saking lamanya beliau berdiri. Ditanya, wahai Rasul, mengapa sih engkau sedemikian rupa salat malam? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa lagi engkau salat panjang-panjang? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Wahai istriku, alangkah indahnya seandainya saya dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin nikmat Allah berikan kepada saya berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan inilah salah satu cara saya bersyukur kepada Allah. Andikan dalam satu malam, satu rakaat beliau membaca sekian ratus ayat Al-Quran, maka tidak heran seandainya beliau berada di tingkat yang paling tinggi di surga. Dari sinilah kita juga bisa memahami mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf mereka begitu rajin untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak di antara mereka yang menghafalkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Terus mereka membaca Al-Quran. Waktu-waktu mereka diisi dengan membaca Al-Quran. Adapun kita, waktu-waktu kita diisi dengan membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran, tapi Quran. Banyak di antara kita yang tidak khatam kecuali hanya di bulan apa? Bulan Ramadan. Itu pun cuma apa? Cuma sekali. Itu pun sudah apa? Sudah wah, bangga sekali. Khatam? Khatam nyong. Berapa kali? 1 kali. 1 kali sudah bangga. para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus banyak membaca Al-Qur'an, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, maka alangkah indahnya seandainya kita itu memiliki waktu khusus dalam satu hari untuk membaca Al-Qur'an. Ya, minimal lah, kalau bisa ya, kalau bisa itu satu hari satu juz, kalau bisa. Kalau apa? Kalau bisa. Sebenarnya waktu kita banyak yang kosong. Cuman saking banyaknya pekerjaan kita sampai kita bingung. Iya. Saking banyak pekerjaan kita ya. Atau saking tidak ada kerjaannya sampai apa? Sampai bingung. Bikinlah waktu khusus yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Pokoknya ba'da subuh itu waktu saya ngaji. Sudah enggak ada tawar-menawar. Oh, kalau begitu saya kosongnya ba'da maghrib. Terserah, waktunya apa saja. Enggak ada waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an harus ba'da maghrib, harus ba'da subuh, harus ba'da zuhur, tidak ada. Tergantung apa? Tergantung kekosongan kita. Bikinlah waktu. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari membaca satu juz ya, paling tidak kita memiliki lah katakanlah setengah juz atau satu ruku, itu sudah sangat apa? Sudah sangat minimal sekali kita membaca satu ain atau satu hizib atau setengah hizib setiap hari rutin, sehingga kita akan terus menghatamkan Al-Qur'an secara rutin setiap 1 bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan dan ini insya Allah akan menjadikan derajat kita semakin tinggi di surga insya Allah. Semoga sebagian dari fadilah yang kita sebutkan tadi bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Namun membaca Al-Qur'an saja belum cukup. Perlu diiringi dengan apa? Memahami apa yang kita baca. Dan inilah yang akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Kenapa kita harus memahami Al-Qur'an? Sebelum kita tutup pada pertanyaan silakan. Isya jam berapa? 17 berarti 6 menit. Ada sekitar 6 menit, silakan. Baca itu sudah secara khusus membaca Al-Qur'an termasuk bacaan di dalam salat pun terhitung. Iya. Termasuk bacaan di dalam salat pun terhitung yang pahala tadi. Jadi yang memang konotasi sebagian orang itu membaca Al-Qur'an maksudnya adalah buka apa? Buka Al-Qur'an, duduk, tidak. Bukan hanya itu. Itu termasuk, tapi yang dalam sholat juga termasuk. Bahkan itu salah satu cara ya bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an, itu salah satu cara yang sangat manjur untuk menjaga hafalan. Karena otak kita itu membutuhkan untuk dilatih. Kalau kita ngulangi hafalan Al-Qur'an sambil megang Al-Qur'an ditutup, nah, Al-Qur'annya memang di depan dia, tapi dia tutup. Kalau dia lupa, buru-buru apa? Buru-buru buka. Apa ya lanjutannya? Tapi kalau dalam sholat kan enggak. Kita apa? Ditutup-tutup apa? Apa ya kelanjutannya? Dan inilah otak kita diasah saja. Supaya apa? Supaya mau bekerja. Kalau Al-Qur'an di depan kita, itu kan misalnya malas bekerja. Ya kayak orang ngitung dagangan. Kalau kebiasaan pakai apa? Pakai kalkulator ya. Kalau kebiasaan ngitung dagangan pakai apa? Pakai kalkulator. Kadang-kadang orang beli 1.000, duitnya 10.000 harus pakai apa? Kalkulator berapa ngitung apa kembaliannya. Padahal kan mudah sekali. Duitnya 10.000, belinya 1.000. Berapa kembaliannya? 9.000. Tapi harus pakai apa? Kalkulator. Karena apa? Karena ini terbiasa untuk tidak diajak apa? Bekerja. Begitu pula ketika membaca Al-Qur'an, ketika sholat. Maka salah satu nasihatnya orang-orang yang ahli menghafal Al-Quran, kalau kita punya hafalan Al-Quran, gunakanlah hafalan itu untuk apa? Untuk bacaan ketika salat. Pertama, itu akan mengasah otak kita. Kemudian yang kedua juga, akan menuntut kita untuk berusaha memahami apa yang dibaca. Beda dengan orang yang sholatnya itu, bacaannya itu saja. Bacaannya, kalau bukan kul a'udzu birabbinnas, kul a'udzu birabbil falaq, kalau enggak, kul huwallahu ahad. Itu terus bacaannya. Saking biasanya, rutinnya dia membaca surat-surat tersebut, akhirnya apa? Akhirnya dia sudah membaca itu secara otomatis, secara refleks. Sehingga kesempatan untuk memahami apa yang dia baca menjadi kecil sekali. Tapi kalau misalnya dia selalu pindah-pindah bacaannya, meskipun hanya juz amma saja, tapi selalu apa? Diganti-ganti bacaannya, maka otak kita tertuntut untuk apa? Untuk membaca, untuk berusaha memahami apa yang kita baca. Ada lagi, silakan. Bolehkah kita murojaah atau mengulangi hafalan di waktu sholat rawatib? Jawabannya boleh, tidak masalah. Cuman kita harus perhatikan kalau qobliyah, ya, kalau sholat rawatibnya qobliyah seperti qobliyah subuh misalnya, itu waktunya kan biasanya antara azan dengan iqamah di Indonesia itu sangat apa? Sangat terbatas. Termasuk juga qobliyah zuhur itu juga biasanya kadang-kadang kita 4 rakaatnya enggak bisa. 2 rakaat sudah apa? Sudah qomat. Maka peluang untuk mengulangi hafalan saat itu sangat susah. Bisa dijadikan ketika ba'diyahnya. Seperti misalnya ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya atau ba'diyah zuhur, ini termasuk yang rawatib, yang mu'akkad, ya. Maka saat itu kan bebas, orang habis sholat kan kita mau baca panjang pun gak masalah, gak akan tertabrak apa-apa. Tapi secara hukumnya gak masalah. Di Saudi misalnya, di Saudi itu jarak antara azan dengan qomat itu sudah diatur, sudah diseragamkan di seluruh Saudi. Dan itu ditempel di setiap masjid. Kalau gak salah, kalau antara zuhur, ketika sholat zuhur antara azan dengan iqomat itu paling 15 menit. Nanti asar 15 menit, maghrib kalau nggak salah 10 menit, isya sekitar 20, yang paling panjang subuh 25 menit. Antara azan dengan apa? Dengan iqomat. Wah, enak dong bisa buat tidur. Ini dia pikiran kita. Enak buat apa tidur? Kalau enggak, kalau di sana ya biasanya orang duduk langsung apa? Baca Quran, doa dan lain sebagainya, sholat sunnah. Kalau ini waktunya luang untuk apa? Untuk mengulangi hafalan. Tapi kalau kayak di negeri kita ya sangat terbatas. Ada lagi? Nomor. Dua rakaat atau? Yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah dua rakaat fajar lebih utama daripada dunia seisinya. Yang dimaksud dengan dua rakaat ini adalah qobliyah subuh. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar itu adalah apa? Qobliyah subuh. Jadi kalau ditanya apa sama sholat sunnah fajar yang disebutkan pahalanya itu lebih utama daripada dunia seisinya, apakah ini sama dengan qobliyah subuh? Jawabannya iya. Ya itulah qobliyah subuh. Adapun yang mengatakan bahwasanya salat sunnah tersebut adalah salat sunnah sebelum adzan subuh, ya, maka ini saya tidak menemukan dalil yang mengatakan itu. Justru yang ada adalah salat malam itu ditutup dengan salat apa? Salat witir yang itu jumlahnya ganjil. Adapun salat lagi 2 rakaat sebelum subuh, maka kami belum menemukan dalil yang menunjukkan hal itu. Yang ada adalah salat sunnah fajar yang dimaksud adalah qobliyah subuh dan itu 2 rakaat dan disunahkan untuk membaca suratannya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua apa? Qul huwallahu ahad. Ada lagi? Waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pengajian minggu depan. Atas segala kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.